Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوتي الكرام وأخواتي رحمني ورحمكم الله para sahabat رضي الله تعالى عنهم adalah orang-orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ahadits. Oleh karenanya termasuk prinsip dan ciri khas ahli sunnati wal jamaah adalah kalbu dan hati mereka selamat dari mencela para sahabat, orang-orang pilihan radhiyallahu ta'ala anhum, pembawa syariat, al-adqiya, al-abrar. Karena seandainya bukan karena jasa mereka setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan agama Islam sampai kepada kita dengan sempurna, dengan jernih, dengan bersih sebagaimana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain. Sebaik-baik orang yang mengikut pada orang yang diikuti terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sezaman dan semasa. Oleh karenanya nasihat-nasihat mereka sangatlah bermanfaat untuk kita. Walhamdulillah kita telah memulai membahas nasaih mawa'il sahabat yang mulia Abi Bakrin wa Umar wa Uthman, dan sekarang kita masih dalam mawa'il Amiril Mukminin Aliyin radhiyallahu anhu. Dari nasihat-nasihat beliau Amirul Mukminin Al-Imamil Fasih Abil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu adalah ucapan beliau ini yang kita bahas di sore kali ini. Khudu minni hadhil khamsah. Khudu minni hadhil kalimatil khamsa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ambillah dariku lima kalimat ini. Fa innakum wallahi law raqibtumul madhiya hatta tunsibuha ma adraktum mislahunna. Karena sungguh kalian, demi Allah, seandainya berkendara di atas kendaraan, hingga membuat kendaraan tersebut letih, perjalanan jauh, kalian tidak akan mendapat lima kalimat yang akan aku sebutkan sebagai nasihat. Kalian tidak akan mendapatkan semisal 5 kalimat yang aku akan sampaikan. Yang pertama, la yarjuanna 'abdun illa rabbah. Janganlah seorang hamba mengharap kecuali kepada Rabb-nya. Yang kedua, wala yakhafanna illa dzambah. Dan janganlah seorang hamba merasa takut kecuali kepada dosanya. Ya, janganlah seorang hamba merasa takut kecuali kepada dosanya. Kemudian yang ketiga, wala yastahyi idza su'ila amma la ya'lam ay yaqula la a'lam. Dan janganlah merasa malu apabila ditanya dari sesuatu yang dia tidak mengetahui ilmunya, untuk mengatakan aku tidak mengetahui. Jangan malu mengucapkan aku tidak tahu. Wala yastahi ayyata'allama idza lam ya'lam. Dan yang keempat, dan janganlah merasa malu untuk belajar ilmu yang belum dia ketahui. Wa inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. La khaira fi jasadin la ra'sa lahu. Kemudian yang kelima, dan sungguh perangai kesabaran dari keimanan seseorang itu berkedudukan seperti kepala dari jasadnya. Dan sungguh perangai kesabaran pada seseorang, pada iman seseorang, itu seperti kedudukan kepala dari jasad orang tersebut. Tidak ada kebaikan pada satu jasad yang tidak memiliki kepala. Jadi inilah 5 nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang tentunya diintisarikan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mari kita renungi dengan baik 5 nasihat beliau. Yang pertama, la yarjuanna 'abdun illa rabbah. Janganlah seorang hamba mengharap kebaikan-kebaikan kecuali kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya seorang hamba mengaitkan hidupnya dengan zat yang ada di tangannya, kunci-kunci langit-langit dan bumi. Semua urusan ada di tangannya. Segala hal bermuara dan berakhir di sisinya. Wala haula wala quwwata illa bih. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki dan maha mampu. Jangan kita bergantung kepada sesama makhluk. Makhluk itu lemah. Dan kepemilikannya terbatas. Sekaya apapun manusia, itu hanya titipan dengan titipan yang sangat terbatas. Manusia itu lemah, sehingga ketika kita bergantung dan berharap kepada seseorang, seringkali kita terkecewakan. Bukan kita tidak boleh bekerja sama dengan saudara-saudara kita atau sesama hamba Allah pada hal yang baik. Ta'awun alal birri wat taqwa itu merupakan amal saleh. Kita berharap kepada istri kita untuk bisa membangun rumah tangga yang baik dengan kita. Mengharap kepada istri agar bisa membantu kita dalam bab ta'awun, membangun ibadah di tengah keluarga kita. Enggak apa-apa. Namun yang menjadi keterkaitan kalbu kita bukan kepada istri, namun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika wal'iyadu billah istri kita tidak bisa 100% seperti apa yang kita harapkan, menguatkan agama kita, menguatkan iman kita, kita menyadari bahwa istri kita hanya makhluk yang lemah. Demikian pula ketika kita bekerja sama untuk mendapatkan maslahat kepada asatidzah kita, kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh, para ulama, bekerja sama untuk kebaikan agama, bertanya, meminta fatwa, bermusyawarah, jangan pernah menggantungkan hati kita kepada mereka. Karena mereka adalah makhluk yang lemah meskipun diberi keunggulan ilmu yang matang. Karena sekuat apapun harta seseorang, ilmu seseorang, tetap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mendapati harapan kita tidak terwujud 100% pada guru-guru kita, kita tidak akan kecewa. Kita memondokkan anak-anak kita titipkan kepada guru-guru madrasah, kepada guru-guru pondok pesantren. Ternyata anak kita tidak sesuai harapan atau belum sempurna. Ketika kita tidak dalam konsep ta'awun, namun mengharap dan menggantungkan harapan kita kepada mereka, kita akan kecewa. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kita agar kita bergantung pada hidup kita secara utuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik langit-langit dan bumi. Di sisinya lah segala kebutuhan hamba-hambanya. Maka Allah berfirman, Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. As-Samad ay al-kamil fi sifatihi. Zat yang sempurna dalam sifat-sifatnya. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang sempurna. Pengetahuannya pengetahuan yang sempurna. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui amalan-amalan kita yang tersembunyi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dengan keadilan yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil dalam setiap syariat dan takdir-takdirnya. Intinya, berharaplah kepada As-Samad. Allahu As-Samad. Sosok ilah yang sempurna pada setiap sifatnya. Kita menuhankan Allah, La ilaha illallah, bersaksi karena kita sangat percaya Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna. Sehingga kita menetapkan dan mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak dan benar dibadai kecuali Allah. Karena Allah lah yang maha sempurna, oleh karena jangan menggantungkan hidup kita kecuali kepada zat yang maha sempurna. Jangan sekali-kali kepada makhlukun. Oleh karenanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan betapa rendahnya akal-akal musyrikin, salah menuhankan, ya, kita salah menjadikan teman-teman kita, maksudnya kita salah pilih teman, itu kan bahaya. Kita salah pilih guru, bahaya. Kita salah pilih Tuhan, kan bahaya banget. Salah milih sesembahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun. Apakah mereka musyrikun menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk yang tidak menciptakan apapun? Dan dalam keadaan mereka adalah diciptakan. Kalau tidak bisa menciptakan berarti lemah. Kalau lemah berarti tidak bisa dijadikan Tuhan. Karena tidak bisa dijadikan sandaran. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan tidak pula makhluk-makhluk tersebut yang disekutukan oleh musyrikun dengan Allah subhanahu wa ta'ala mampu menolong diri mereka atau menolong penyembah-penyembahnya. Dan bahkan lebih parah, tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Menciptakan tidak. Menolong tidak. Lemah. Tidak bisa diharapkan, tidak bisa diandalkan. Karena makhluk memang seperti itu, lemah. Maka di dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Kalau ini tidak salah ayat 31, nanti bisa dilihat lagi. Dan Tuhan-Tuhan yang kalian ibadahi, yang kalian seru selain Allah, tidak memiliki meskipun kipomir, kulit ari dari biji kurma. Kurma saja murah, apalagi kulit arinya itu di atas biji itu kayak bening kulit salak itu loh. Kulit salak, kulit ari salak. Itu kan dibuang kan sama kita. Ya. Itu aja gak punya, artinya sesuatu yang remeh, itu saja mereka tidak memiliki, apalagi mau memberikan kebutuhan-kebutuhan hambanya. Maka harapan kita jangan diberikan kecuali kepada Rabb-nya. Karena siapapun, jika masih berstatus makhluk, mau ulama, mau masyayikh, mau asatidzah, mau aghnia, orang-orang kaya, mau teman-teman, rekan-rekan, istri, anak-anak, kalau masih berstatus makhluk, berpotensi besar mengecewakan kita. Berpotensi besar mengecewakan kita. Karena sama-sama butuh. Karena sama-sama butuh. Ya. Karena ada sisi kompetensi ataupun bersaing, berkompetisi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Sama-sama makhluk. Artinya ada pada satu keadaan, orang ini akan mengecewakan kita karena dia juga punya kebutuhan. Istri punya kebutuhan, anak punya kebutuhan. Ini berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ghaniyun hamid. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Dan siapapun yang mau kufur, tidak masalah. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, artinya tidak butuh dengan siapapun, Hamid. Karena Allah sudah tidak butuh dengan siapapun, sehingga Allah tidak akan mengecewakan. Tindak tanduknya pasti tidak ada kepentingan. Ya. Kalau masih makhluk, perintahnya mengandung udang di balik batu, larangannya mengandung udang di balik batu, ya. Maka jangan mengharap kepada makhluk. Harapkan semua harapan-harapan kita kepada Allah Azza wa Jal, Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib di sini pada nasihat yang pertama, la yarjuwanna 'abdun illa rabbahu. Janganlah seorang hamba mengharap kecuali kepada Rabb-nya. Karena Rabb-nya yang Maha Kuat, Maha memiliki tempat bersandar. Tempat bersandar. Hal ini mengingatkan kita pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memboncengkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di atas himar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat-nasihat yang banyak, di antaranya wa'lam. Perlu engkau ketahui wahai Ibnu Abbas. Ini penting wahai Ibnu Abbas. Diperhatikan annal ummata, bahwasannya orang-orang ini, makhluk, manusia-manusia ini, law istama'at ala ayyan fa'uka bisyai, seandainya mereka berkumpul menjadi satu, ingin memberikan manfaat kepadamu, apapun itu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu apapun meskipun kecil, ya, qad katabahu Allahu lak, yang telah Allah tuliskan untukmu. Yang telah Allah tuliskan untukmu. Jadi mereka apabila berkumpul menjadi satu ingin memberikan manfaat kepadamu tidak akan bisa kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan saja. Kalau akhir dari setiap usaha manusia adalah Allah yang menentukan, maka jangan mengharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhdhun bil asbab masyru'ah. Memang betul yang namanya mengambil sebab itu disyariatkan. Cita-cita harus digapai dengan usaha. Namun jangan kita terpaku dengan usaha tersebut. Kalau kita terpaku dengan usaha tersebut, maka kita salah dalam bersandar dan bertawakal. Sebab tidak akan melebihi dari sebuah sebab. Sedangkan penentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali sebab-sebab yang kita tahu menjadi sebab pada satu kondisi tidak berlaku. Contoh, api adalah sebab untuk membakar. Tapi begitu api tersebut dinyalakan untuk Nabi Ibrahim, Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, kuni barda, jadilah engkau dingin. Dan jadilah engkau keselamatan untuk Ibrahim. Ini pertolongan kelas berat ini. Ya, kalau apinya tidak bisa dinyalakan, enggak terlalu ajaib. Ya. Udah ditumpuk kayu, dinyalakan enggak bisa-bisa, melepas. Ya. Ini nyala. Dan orang-orang musyrik sudah bergembira, yakin bahwasanya Ibrahim akan gosong alaihissalam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Bahwa ternyata pertolongan tersebut membuat mereka musyrikin kecewa berat. Soalnya nyala, soalnya apa? Nyala tapi tidak pasah, ya. Tidak mempan. itu berarti sebab kadang tidak bisa dengannya terwujud sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita mengharap kepada makhluk? Makhluk ini seperti saya katakan tadi sama-sama membutuhkan. Ya. Bagaimana mungkin sesama membutuhkan ya satu sama lain bersandar. Konteksnya hanya bisa ta'awun alal birri wat taqwa. Walau istimau ala ayyadurruk bi shayin lam yadurruk illa bi shayin qad katabahu Allah alaihi. Wahai Ibnu Abbas, seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk mencelakaimu, maka tidaklah mereka akan mampu mencelakaimu kecuali sebatas apa yang Allah telah tuliskan atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena telah diangkat, pena takdir, dan catatan-catatan amal telah jaffat, telah kering. Maka seorang yang mengimani qada'illahi wa qadarih, dia akan menjadi pemberani. Orang yang mengimani semuanya ada di dalam kekuasaan Allah, ketentuan yang Allah tentukan, ya, dia akan merasa tenang. Tugas dia hanya apa? Menjalankan sebab dan menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa. Doa itu tidak bisa melawan takdir, tapi doa itu merupakan bagian dari takdir dan juga apa? Sebab, ya, sebab yang paling bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Berarti kewajiban hamba apa? Berdoa. Astajib lakum, niscaya aku akan menjawab doa-doa kalian. Berarti tidak urusan hamba mengatur mustajab atau tidak. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Aku ini selalu berpikir, aku tidak berpikir doaku dijawab atau tidak. Tapi yang saya pikirkan, yang penting aku bisa berdoa. Karena ketika aku bisa berdoa, jawaban akan segera datang. Jawaban akan segera datang. Dan kita wajib husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap jawaban-jawaban doanya, doa-doa kita. Tidak mesti seperti dengan lafaz yang kita ucapkan. Tapi ada alternatif-alternatif yang lebih baik yang Allah akan memberikannya kepada kita. Jadi termasuk mengharap kepada Allah adalah seseorang tidak meninggalkan sebab. Termasuk sebab yang paling handal adalah apa? Doa. Ya. Kalau orang-orang mulai berisik, pingin coblosan. Kata mereka, kita harus menempuh sebab. Meminimalisir masa depan yang akan lebih buruk untuk Indonesia kita. Ya, padahal dia sudah kemakan politik. Cuman mengilmiahkanlah biar kelihatan lebih bagus. Kita jawab. Ya. Kita ini tidak akan mungkin menyetujui sesuatu yang Allah murkai. Karena yang namanya coblos-mencoblos itu menyamakan orang baik dengan orang jelek. Itu salah satu madharatnya dan itu sangat menentang. Kalau satu, dihitung satu, Abu Lahab dengan Nabi Muhammad satu. Ya enggak? Nabi Muhammad SAW suaranya satu, Abu Lahab satu. Ini kan buruk. Am hasibal ladhina jitarahu sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihat. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah pelaku kejelekan menyangka akan disamakan dengan pelaku-pelaku kebaikan, orang-orang yang beramal soleh di hidup dan mati mereka? Sangatlah buruk apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka hukumi. Nah terus, kalau demikian kamu andilnya apa untuk negaramu ini? Kita jawab doa, meminta pemimpin yang terbaik untuk negeriku. Ya, karena aku tidak pernah mengerti dari calon-calon yang kamu paparkan itu mana yang paling baik. Ya, maka kita berdoa kepada Allah untuk memberikan yang terbaik. Ya, kalau doa tidak bisa dicurangi, tapi kalau coblosanmu bisa-bisa dicurangi, ya enggak? Curang itu kan geger. Tapi kalau kita doa, apa ada yang bisa curang? Wong kita sama Allah kok berbisiknya, Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, senjatanya itu doa. Kalau kita ingin berhasil seperti mereka, ya hendaknya kita berjalan di belakang mereka. Di saat jalan seperti tertutup, suara kita juga suara minoritas. Ya, tidak punya pengaruh. Kita kan masih punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus ketika di perut ikan, siapa yang bisa mendengar? Suaranya tidak didengar, fisik yang tidak kelihatan karena di perut ikan. Tapi Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan kita menceburkan kepada sesuatu yang haram, ya, pada sesuatu yang belum tentu baik. Belum tentu apa? Baik. Naam. Ini. Jadi, harapkan yang baik untuk negeri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita ikut kemungkaran itu tidak. Ya, pesta-pesta demokrasi kita enggak ikut, tapi kita juga tidak berdoa. Salah. Ya. Nah, kita yang haram kita tinggalkan, apapun yang kita bisa untuk mewujudkan yang itu tidak melanggar syar'i, kita semangatkan. Kita apa? Semangatkan. Bagaimana Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala mengatakan, kalau aku punya satu doa mustajab akan aku berikan kepada pemimpin. Kepada apa? Pemimpin, karena apabila pemimpin baik, rakyat akan baik. Betul, kita yang haram, gak doyan, mikir. Ya. Kalau dipaksa orang, coblos ya, nyoblos. Iya, saya akan nyoblos siapa yang kamu gak coblos. Biar kamu kalah. Nah, enggak, kita tidak ikut coblos-coblosan, kita ikut berdoa, mendoakan negara kita yang tercinta ini. Jadi demikian. Kita mengingkari sesuatu yang mungkar, lakukan yang masyru'. Lakukan apa ya? Yang masyru', ya. Misalnya kita mengingkari tahlilan. Ya kita berzikir dan bertahlil sendiri, jangan mengingkari toh tapi kita tidak berzikir misalnya. Ketika kita mengingkari sesuatu yang mungkar, amalkan yang ma'ruf. Amalkan yang ma'ruf. Demikian. Jadi yang pertama apa nasihatnya? La yarjuwanna abdun illa rabbah. Seorang hamba itu jangan mengharap kecuali kepada Rabbnya. Karena Rabbnya yang memiliki, yang maha kuat, yang maha mampu. Tidak akan mengecewakan. Tidak akan apa? Mengecewakan. Gantungkan harapan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya melaksanakan sebab. Melaksanakan apa? Sebab lihat saja dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sangat mengharap dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menceritakan beberapa nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka dulu para nabi itu, ini dalam surat Al-Anbiya ini. Al-Anbiya kan artinya nabi-nabi. Sungguh mereka itu, para nabi itu, dulu di dunia orang-orang yang semangat sekali dalam kebaikan. Berarti melakukan sebab enggak para nabi itu? Melakukan sebab. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut. Jadi para nabi dan rasul menyandarkan hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pasrah. Karena bukti orang tawadhu, merendah hati, adalah berdoa. Adalah apa? Berdoa. Tidak lalai. Tidak apa? Tidak lalai, menyerahkan urusannya kepada yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka para nabi itu adalah orang-orang yang sangat tunduk patuh kepada kami. Khusyuk. Ya, khusyuk itu madep, mantep, tunduk patuh kepada Allah, fokus. Ya. Naam. Khusyuk lillah, rendah hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Wa la yakhafanna 'abdun illa dzamba. Dan janganlah seorang hamba takut kecuali kepada dosanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan musibah-musibah dengan dosa. Kita takut musibah kan? Kita takut musibah. Entah itu sakit, sulit kehidupan kita, atau azab kubur, atau kematian sebelumnya, kemudian azab kubur, azab akhirat. Itu kan musibah-musibah. Kita takut kita luka. Kita takut kita sakit. Kita takut kita mati. Kita takut kita akan diazab di barzakh. Kita takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sebabnya adalah dosa kita. Maka janganlah seseorang takut kecuali kepada dosanya sendiri. Introspeksi, berkaca, bercermin, dan segera berbenah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam bab ini, Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan tidaklah satupun musibah menimpa kalian kecuali dengan sebab perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dosa. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah telah banyak memberi maaf. Dosanya banyak banget. Cuman sudah dimaafkan dengan maaf yang banyak. Yang diganti musibah itu sebagian kecil. Maka Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat terakhir, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim." Kalau seandainya Allah mengazab manusia dengan utuh dosa-dosa mereka, "ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Tidak akan mungkin Allah menyisakan di muka bumi satupun makhluk yang melata. Kalau utuh dosanya segini, azabnya juga imbang, habis. Enggak akan ada manusia dan jin. Tidak akan. Musibah-musibah yang turun kepada kita, kesulitan hidup, rasa sakit, dan lain-lain itu hanya sebagian kecil dari azab Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kesalahan kita. Pemaaf enggak Allah? Pemaaf sekali. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah sudah banyak memaafkan. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Namun Allah Subhanahu wa taala akan akhirkan atau Allah akan tunda pelaku-pelaku dosa itu pada azab-azab mereka sampai pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau di dunia ini musibah-musibah kita karena dosa kita itu hanya diambil sampel dikit. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Maka apabila datang kepada mereka waktu azab, maka sungguh Allah itu dengan hamba-hambanya maha melihat. Artinya Allah tidak akan zalim, disesuaikan kesalahan masing-masing. Kalau kita mengerti bahwa segala kesusahan hidup, dunia, barzakh, dan akhirat itu adalah tersebabkan dengan dosa, maka janganlah seseorang takut kecuali kepada dosanya. Sering membinasakan adalah tahqirudz dzunub, meremehkan dosa. Nah, cuma gini aja kok. Loh, ini telah diharamkan oleh Nabi ya, cuman dikit. Ini cuman dikit. Apa-apa kalau diingatkan cuma-cuma. Bahasanya bahasa diskon, bahasa promo, ya. Nah, meremehkan harga kan supaya tidak kelihatan mahal. Kan gitu. Dosa itu bahaya, jangan diremehkan, jangan bilang cuma, hanya ya. Allah Subhanahu wa taala ya bisa memasukkan seseorang ke dalam api neraka karena lisannya. Cuma ngomong kok. Lah iya. Kamu bicara yang itu bisa menjerumuskan ke dalam neraka abad lebih jauh dari jarak timur dan barat. Iyakum wa muhaqqaratiz dzunub, kata Nabi alaihi salatu wasalam, jauhilah oleh kalian meremehkan dosa-dosa. Karena kayu bakar yang ditumpuk satu batang, tiga batang, empat batang akan menjadi banyak. Fa innal jibala minal hasa, kata orang Arab, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Janganlah engkau meremehkan dosa yang kecil karena gunung tersusun dari kerikil-kerikil kecil. Tidak ada yang kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada yang besar kalau ditutup dengan taubat dan istighfar. Ini. Akabiru salafil hadhil ummah. Akabir, tokoh-tokoh besar dari umat ini, memahami benar ya makna yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh, di sana ada ulama besar sekaligus khalifah, pemimpin, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz itu ya, kalau seandainya dilihat oleh Nabi, ini saya Nabi akan ya beliau atau Abdullah bin Mubarak, yang jelas beliau keutamanya besar. Keutamanya apa? Besar. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang bertakwa. Beliau pernah nulis kepada pejabat-pejabat yang di bawah beliau, alaika bitaqwallah fi kulli halin yanzilu bik. Wahai bawahan-bawahanku ya, atasmu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan yang sedang kau lakukan. Fa inna taqwallahi afdalul uddah. Karena bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal. Wa ablaghul makidah. Ya. Dan cara yang paling jitu untuk mengalahkan musuh. Musuh kita itu yang paling utama adalah siapa? Iblis kan? Orang kafir, orang Yahudi. Itu kan di belakangnya iblis. Siapa lagi? Iblis. Lah iblis ini bisa dikalahkan dengan apa? Ketakwaan kita. Wa aqwal quwwah. Kekuatan yang paling kuat adalah takwa. Wala takun fi syai'in min adawati aduwika ashadda ihtirasan li nafsika wa man ma'aka min ma'asillah. Dan janganlah engkau menganggap musuhmu yang secara fisik itu lebih engkau perhatikan untuk dijaga dibanding kemaksiatan-kemaksiatanmu. Ya, lihat musuh, kan harusnya berjaga-jaga. Betul, harus ketat. Dosamu harus lebih ketat dijaga. Ya, mana mungkin pertolongan Allah datang kalau tidak kita menjalankan syariatnya. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu mau menolong Allah, menjalankan syariatnya, baru Allah pasti menolong. Fa'inna dhunuba akhwaf indi ala nasi min makidati aduwihim. Kata Umar ibn Abdul Aziz, sungguh aku takut. Sungguh dosa-dosa itu lebih aku takuti. Menjadi sebab kehancuran muslimin dari siasat musuh-musuh mereka. Bisa dipahami? Musuh, ya walaupun jere sangar, kuat, senjatanya apik banget. Menungsa apa itu? Manusia, kelemahan. Jere sniper kelas dahsyat. Tapi begitu nembak salah miring kan bisa. Tapi kalau dosa, siapa yang akan menghukum? Allah gak bakal bisa meleset. Gak bakal bisa meleset. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tuh lebih takut dosa-dosa kalian ini dibanding ya musuh-musuh kalian. Kalau musuh kalian ya katanya hebat, katanya ini. Ya, manusia lah. Dalam sejarah perang Nabi lah. Kapan Nabi kelihatan jumlahnya lebih banyak, kemudian senjatanya lebih bagus? Kecuali ketika perang Hunain. Kecuali ketika perang apa? Hunain. Merasa jumlahnya 12.000 atau 10.000. Sebagian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, junior-junior, menganggap ini kekuatan. Akhirnya Allah beri uji, justru tidak menang di awalnya. Lam tughni anhum kathratukum, lam tughni ankum kathratukum syai'a. Tidaklah jumlah kalian yang banyak memberikan manfaat. Tapi mayoritasnya, itu Nabi jumlahnya lebih sedikit, senjatanya lebih biasa-biasa. Tapi kenapa musuh jadi takut? Karena ketaatan Nabi SAW kepada Allah dan taatnya para sahabat kepada Allah. Sampai dalam hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa takut yang merayap ke dalam hati musuh-musuhku perjalanan satu bulan. Mekah Madinah ping papat. Berarti kan 2000 km. 2000 km tuh musuh masih 2000 km sudah takut dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama menyebutkan itu jarak musuh Nabi pada saat itu yang paling pol-polan. Kalau seandainya ada yang lebih jauh lagi, tetap juga rasa takut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi taat banget kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW orang yang sangat khosyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat juga demikian. Sehingga musuh pun kebingungan melawan mereka. Wa innama nu'adi aduwana wa nastansiru alaihim bimaksiatihim. Karena kalau kita bermaksiat kepada Allah, kita ini memusuhi musuh-musuh kita, tapi membantu mereka dengan kemaksiatan diri kita sendiri. Ya. Cara wong arep tarung, ya, kita wis mabok dhisik, ngerokok sakakeh, kan wis lemes. Berarti kita membantu musuh kita untuk kita segera tumbang. Lalu musuh musyrik, kita senang bid'ah. Musuhnya kafir, kita juga senang klenik-klenik. Ya, sama akhirnya kan? Naam. Bukan masalah senjata, tapi masalah SDM. Ya, sumber daya manusianya itu harus benar, ala tauhid, ala sunnah. Ya. Nah, kalau hizbiyah, bid'iyah, syirkiyah masih menjalar di tengah kaum muslimin, mana mungkin bisa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sekarang misalnya kita melihat keadaan kaum muslimin seperti ini, Ahlu sunnah berbuat apa? Doa kan? Apalagi? Innamatun soruna waturzakuna bidu'afaikum. Hanyalah kalian akan diberi pertolongan dan diberi rezeki karena adanya orang-orang lemah di samping-samping kalian itu. Ini umum ya. Ya, nah, kaum muslimin banyak, ahlu sunnahnya dikit. Tapi ahlu sunnahnya rajin berdoa, ini pertolongan Allah bisa turun. Tapi kalau ahlu sunnahnya juga kelalen, kesupen, ya, lali, ya, ini kan bahaya. Ya. Nah, walau ladzalika lam takun lana quwwatun bihim. Kalau bukan karena itu, kalau bukan karena takwa, kita enggak bakal bisa melawan mereka. Li'anna adadana laisa ka'adadihim. Kata Umar bin Abdul Aziz, karena jumlah kita tidak seperti jumlah mereka. Enggak mungkin penduduk surga lebih banyak daripada penduduk neraka. Enggak mungkin orang baik lebih banyak daripada orang jelek. Enggak mungkin. Wala quwwatana ka quwwatihim. Kekuatan militer kita tidak sekuat militer mereka. Fa in la nunsar alaihim bihaqqina la naghlibhum biquwwatina. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah karena kita di atas kebenaran, di atas ibadah, di atas takwa, enggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka dengan kekuatan kita. Kita serba minim. Ya, perhitungan tank, ini bom, ini itu sedikit jumlahnya. Jumlahnya apa? Sedikit dibanding punya musuh itu. Dan itu memang dari dulu. Wala takunanna li'adawati ahadin minan nas ahdaru minkum lidzunubikum. Dan janganlah kalian lebih merasa berjaga dan berhati-hati dari permusuhan orang lain kepadamu dibanding dosamu sendiri. Ya, dibanding dosamu sendiri harus lebih berjaga-jaga karena yang lebih berbahaya justru apa? Dosa kita. Kalau orang katanya jahat, katanya ini, katanya itu, manusia masih. Tapi kalau kita berhadapannya dengan Allah, udah kita mau sembunyi di juhrab dhabbin pun, ya, di lubang dhab tetap. Ya, kita tahu kan Nabi pernah bersabda, "Man tatabba'a aurata akhi, tatabba'a Allahu auratahu." Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka akan Allah bongkar aibnya. Meskipun dia melakukannya di jaufi rohlih. Meskipun dia bersembunyi di dalam rumahnya dalam bermaksiat dan menutupi aibnya. Nyata enggak? Nyata. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dahsyat. Kalau Allah yang bongkar, itu lebih dahsyat daripada netizen. Ya, daripada warga net, ya, daripada orang-orang ini. Orang-orang kan kalau lagi ingin mematikan karakter seseorang, kan berduyun-duyun untuk menyebarkan aib-aib kan. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mau bongkar seseorang, enggak usah sulit-sulit, cepat dan efektif. Semua orang segera tahu bahwa dia zu aibin, memiliki aib. Nah, ini salah satu gambaran contoh hadis ini bahwa dosa itu lebih menghancurkan kita dibanding permusuhan orang, ya. Maka iblis itu ketika nanti di akhirat jengkeli banget, ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku dulu janji tapi aku selisihi. Fala talumuni walumu anfusakum. Celah diri kalian, jangan celah aku. Anu guru tawatok, gitu dia. Jengkeli kan? Sudah kita masuk neraka, jangan kita lah orang, ya, kalau kita ya masuk surga lah. Ya, udah orang udah masuk neraka susah, waliyadzubillah, iblis berlepas diri. Aku guru nawani dok, sales, ya, nawani ge, monggo, ya, riba, ya, kan gitu dok, jenengan dewek sing gelem, ya. Nah, riba produk Yahudi lah ya, produk Yahudi, ya. Aja orang minum Coca-Cola tapi ribane lancar, ya. Ya, produk Yahudi ge. Enggak mau minum dabogan baik kan. Tapi dia riba masih digandrungi, ya. Nah, itu yang membuat mereka kaya itu dodolan duit itu. Nah, sistem-sistem mereka itu. Demikian. Wala ashadda ta'ahudan minkum lidzunubikum. Jadilah orang yang sangat berjaga-jaga, sedela-dela ditiliki, aku dosa apa ora ya? gitu, ta'ahudan. Ta'ahadu bil Qur'an maknanya sering-seringlah memurojaah Al-Qur'an. Kalau di sini ta'ahudan minkum lidzunubikum artinya sedela-dela ditiliki saya jatuh enggak kepada dosa. Ini boleh enggak? Kita harus cross check terus. Tapi bukan arti was-was. Ya, sudah jelas-jelas benar, diterima pula ya tadi ya. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu harapkan. Jangan was-was, enggak boleh. Aja-aja mau aku taklim ora ikhlas ya tadi ya. Duh, ora diterima kayaknya. Jangan pikir seperti itu. Berangkat taklim, dengarkan taklim, pulang mengharap kepada Allah dapat ilmu dan dapat pahala. Wa ila rabbika farghab. Sudah. Kalau kita sudah berusaha ikhlas, sudah berusaha mengamalkan, jangan takut boleh, tapi kalau sampai was-was tidak, tidak boleh. Tidak boleh. Ini nasihat beliau. Lah, wis 55 menit. Sudah 55 menit. Udah dulu ya. Nah, lumayan lah. 5 dapat 2 kan? Lumayan. Nah, la yarjuanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dzambah. Kalimawon, nggih. Nah, jangan mengharap kecuali kepada Rabb-nya dan jangan takut kecuali kepada dosanya. Ini jenengan kalau pegang ini terus dinggo, sip. Ya, sudah sip banget itu. Luar biasa. Kita tidak pernah takut kecuali kepada dosa-dosa kita. Dan kita tidak mengharap kecuali kepada Rabbul Alamin. Demikian mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di sore kali ini. Amin ya Rabbul Alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.